الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan kemarin berhubungan dengan dalil di antara dalil-dalil pokok penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Indak Hudzaifah. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mana pendalilannya? Naam. Walahul mathalul a'la. Al-mathalul a'la ay al-wasful a'la. Juga pada surat An-Nahl walillahil mathalul a'la. Ini penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurnanya. Dan kemarin ibarat dari para salaf dalam mengartikan al-mathalul a'la, nah, berbeda-beda yang bisa disimpulkan dalam empat hal, empat perkara yang terkandung dalam ibarat-ibarat mereka. Apa saja itu, Ahmad? Yang pertama, penetapan sifat-sifat yang maha tinggi bagi Allah. Yang kedua, adanya sifat-sifat tersebut enam dalam apa? Pengetahuan dan perasaan hamba. Mereka tahu, mereka merasakan. Enam di hati-hati mereka rasa cinta, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Talha. Enam penyebutan sifat-sifat tersebut dan pengkhabaran serta pensucian Allah dari aib-aib. Kemudian yang keempat, enam, apa Zain? Enam, kecintaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serta keikhlasan dan ketawakalan terhadapnya. Enam, semuanya tercakup dalam al-mathalul a'la. Tapi sekarang kita lanjutkan. Wa fi irabi qawlihi kamithlihi. Sekarang kembali kepada ayat laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Wa fi irabi qawlihi kamithlihi ya laisa kamithlihi. Wujuh, ada beberapa enam cara pengiraban. Ahaduha annal kafa silatun zidat litakid. Yang pertama bahwasanya kaf pada kamithlihi itu adalah silah yang ditambahkan untuk menguatkan, yang lebih dikenal dengan silah wat taukid atau dengan istilah lain yaitu huruf zaidah. Naam. Qala Aus Ibnu Hajar laisa kamitsli al-fata Zuhairu khalqun yuwazihi fil fadaili laisa kamitsli al-fata Zuhair. Naam. Wa qala akhar ma in kamitslihim fil nasi min bashari. Waqala akhar qatla kamithli judu'in nakhili. Sayyid, ini semuanya bait-bait didatangkan sebagai syawahid tentang apa? Tentang kaf yang berfungsi sebagai apa? silah wa taukid, yaitu sebagai huruf tambahan. Nah, kenapa kok dinamakan silah, ikhwan? Nah, yaitu karena dia adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sahih. Maka dinamakan dengan silah. Makna silah wa taukid itu apa? Mungkin nah, dulu kita sekedar tahu, pokoknya namanya itu. Taib. Dinamakan silah huwa ma yatawassalu bihi ila naili ghardin sahih. Katahsinil kalam wa tazyinihi. Yaitu apa saja yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar. Nah, di sini seperti apa? Untuk memperbagus kalam. Wa taukid, na'am. Alladhi yu'ti ma'nal kalam at-taukid wa taqwiyah. Ini jelas kalau taukid memberikan apa makna kalam tersebut semakin kuat. Jadi dia dari sisi makna memiliki fungsi. Nah, tapi dari sisi i'rab dia apa? Dia nam tidak beramal, kan? Makanya dinamakan dengan silah wa taukid atau harfuz zaid. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam Musinut Thalab memberikan faedah, wa yanbaghi an yajtanibal mu'ribu an yaqula fi harfin min kitabillahi ta'ala annahu zaid, li'annahu yasbiqu ila al-adhhani anna az-za'ida huwa alladhi la ma'na lahu wa kalamuhu subhanahu munazzahun 'an dhalik. Ini alasannya. Naam. Dalam Qawaidul I'rab yang dicetak bersama dengan Musilut Thalab. Seyogianya orang yang meng-i'rab itu menjauhi untuk mengatakan pada satu huruf di dalam kitab Allah sebagai apa? Huruf tambahan, harfun zaid. Kenapa? Karena yang apa? Yang pertama kali ada di benak bahwasanya huruf tambahan itu tidak memiliki makna. Dan kalamullah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari hal tersebut. Kenapa? Semuanya memiliki makna, memiliki fungsi. Nah, paham? Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian menggunakan istilah khusus yaitu silah wa taukid. Fayakunu mithluhu khabar laisa wasmuha syai'un. Untuk bait-bait saja, bait-bait yang disebutkan di sini tidak terlalu penting bagi kita. Nah, intinya apa? Di situ kaf memiliki apa? Memiliki makna penguat, tapi secara i'rab dia sebagai huruf tambahan. Nah, untuk ayat laisa kamitslihi syai'un. Kalau kaf itu adalah apa? Huruf ziyadah, maka apa? Secara i'rab berarti apa? Laisa apa? Mithlahu syai'un. Paham? Laisa mithlahu syai'un. Sehingga mithlahu sebagai khabar untuk laisa. Sedangkan isimnya syai'. Wa hadha wajhun qawiyyun hasan. Dan ini adalah apa? Salah satu sisi pengiraban yang kuat dan bagus. Nah, ta'riful arabu maknahu min fi lughatiha. Nah, orang-orang Arab mengetahui maknanya dalam lugah mereka. Wala yakhfa anha idza khutibat bihi. Dan tidak akan apa? Tidak akan tersembunyi dari orang Arab apabila mereka diajak bicara dengannya. Wa qad ja'a 'anil arabi aidan ziyadatul kaf li ta'kid fi qawli ba'dihim wa salayatu apa? Kakama yu'sifin. Ya, kakama yu'sifin. Wasaliyatin katama yu'athain. Nisbah kepada Al-Azhari, dinisbahkan oleh Azhari kepada Hitam Al-Mujashi'i. Fasaliyatin kakama yu'athfain. Naam, kakama. Wa qawlil akhar, fa'asbahat mithla ka'asfin ma'kuli. Ya ka'asfin ma'kul. Ini sisi yang pertama, akhwan, atau cara pengirab yang pertama, kaf diirab sebagai apa? Harfun za'id, atau dengan istilah yang lebih bagus, silah wa taukid. Dan ini yang mudah bagi kita. Nah, dan paling kuat. Al-wajhu tsani anna za'id mithal. Ay laisa kahuwa syai'un. Laisa kahuwa syai'un. Wa hadzal qaul ba'id. Li'anna mithl ismun wal qaul bi ziyadatil harfi lit-ta'kid aula min al qaul bi ziyadatil ismi. Nah, cara yang kedua, ikhwan, mengatakan yang tambahan itu adalah isimnya, mithl. Sehingga maknanya laisa kahuwa syai'un. Mithalnya 6 tambahan. Ini pendapat yang jauh, ikhwan. Jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena mithal isim dan pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf tambahan itu untuk menguatkan lebih utama daripada pendapat tentang apa? Penambahan isim. Isimnya dikatakan zaidah ini lemah. Atsalis yang ketiga, annahu laisa thamma ziyadatun asla. Nah, yang ketiga, tidak ada tambahan sama sekali. Bal hadza min babi qawlihim mithluka la yaf'alu kada. Jadi tidak ada yang apa? Yang merupakan huruf tambahan. Sehingga laisa kamitslihi syai'un, seperti apa? Misalnya dalam perkataan orang Arab, mithluka. Seperti kamu itu tidak akan melakukan seperti ini. Berarti apa? Tidak ada yang semisal Allah sesuatu pun. Yang semisal Allah saja tidak ada, apalagi apa? Apalagi yang apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Paham? Seperti misalnya ini, mithluka la yaf'alu kadza, ai anta la taf'alu. Seperti kamu itu tidak akan melakukan seperti ini. Maksudnya engkau ya tidak akan melakukan seperti ini lebih utama lagi. Wa atabi mithl lil mubalaghah. Mithl ini didatangkan untuk mubalaghah. Wa qalu fi ma'nal mubalaghah huna ay laisa li mithlihi. Naam. Laisa li mithlihi mithlun law furidal mithl. Naam. Yaitu maksudnya tidak ada di tempat kalian limit lihi atau kamis lihi. Hah? Limit lihi. Nam turis fin nuskah kamis lihi. Ai laisa limit lihi mithlun lau furidal mithl. Fakaifa wala mithla lahu. Nah, tapi yang zahir, nah, dengan lam itu lebih jelas maknanya. Laisa limithlihi mithlun, tidak ada untuk apa yang semisal dengan Allah itu yang serupa, seandainya ditakdirkan adanya yang serupa. Bagaimana? Nah, padahal untuk Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ini untuk semakin apa mubalaghah tentang tidak adanya sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wakil ghairu dzalik, dan dikatakan na'am selain ini, yaitu ada pendapat yang lain selain ini, tapi pendapat-pendapat yang lemah. Nah, jadi menurut pendapat ketiga ini, na'am Tidak ada tambahan sama sekali padanya, sehingga makna ikhwan laisa kamitslihi syai'un, maksudnya laisa limitslihi mitlun. Karena apa? Kaf sudah tasybih. Penafian apa? Penyerupaan terhadap sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu maksudnya. Paham? Tidak ada yang menyerupai yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di sini. Berarti maksudnya seandainya ada sesuatu yang menyerupai Allah saja, tidak akan ada yang menyerupainya. Paham? Ini untuk mubalaghah tentang tidak adanya penyerupaan. Sayyid wal awwal adhar, kata Imam Ibn Abil Iz, yang pertama itu lebih kuat maknanya dan lebih mudah untuk dipahami, ya kawan. Bahwasannya kaf di situ apa? Untuk apa? Silah wa taukid. Itu lebih mudah. Naam. Sayyid, ini ada tiga pendapat yang biasa disebutkan, ya kawan. Pendapat pertama dan ketiga. Pendapat ketiga ada sisi naam yang harus dipahami karena apa? Berhubungan dengan balaghah. Yang maknanya juga makna yang hak. Maksudnya apa? Seandainya ditakdirkan ada yang menyerupai Allah saja, tidak akan ada yang menyerupainya. Paham? Apalagi secara asal memang tidak ada yang menyerupai Allah. Cuma ada sedikit dalam sesuatu yang lumayan jauh untuk bisa mengambil maknanya. Baik. Mungkin itu dulu. Berarti untuk pertemuan hari ini, pengiraban laisa kami tenihi syai' wa huwa sami'ul basir, ikhwan. Nah. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka memberikan perhatian tentang i'rab ayat ini. Kenapa? Dijawab oleh Abul Baqa' al-Aqburi rahimahullah ta'ala. Naam. Kata beliau, walau lam takun za'idatan yakni al-kaf la'afda ilal muhal. Idh yakunul makna anna lahu mithlan. Walaysa li mithlihi mithlun. Wa fi dhalika tanakut. Liannahu idha kana lahu mithlun fa mithluhu mithlun. Wa huwa hu. Ma anna itsbatal mitsli lillahi subhanahu muhal. Ini untuk menjawab pendapat yang ketiga. Nah, walaupun niatannya untuk apa? Taqidul mubalaghah, kan? Tapi kalau didetailkan, ya memang Allah itu tidak akan ada yang semisal, ya kan? Kalau ada yang semisal berarti ada penetapan mitsl. Makanya kata Al-Aqburi, seorang yang tidak mau mengatakan bahwasanya pada laisa kamitslihi syai'un ada huruf tambahannya yang memiliki makna taukid, maka pemahaman akan apa? Akan mengakibatkan terjatuh pada sesuatu yang muhal. Baik. Kenapa? Karena berarti di situ penetapan adanya sesuatu yang semisal dengan Allah, padahal secara asal tidak ada yang semisal dengan Allah. Sehingga di situ ada tanakut ketika dimaknakan walaysa limitslihi mitslun. Walaysa limitslihi mitslun. Paham? Kenapa? Li'annahu idza kana lahu mitslun fa mitluhu mitslun. Wa huwa hu. Sebab seandainya di sana ada yang semisal dengan Allah, maka yang semisal dengan Allah itu adalah apa? Mitslun bagi Allah, ya kan? Taib wa huwa hu. Ma anna itsbata al-mithli lillahi subhanahu muhal. Oleh karena itulah pendapat yang pertama pegang, pahami maknanya bahwasanya kaf di situ apa? Silah wa taukid. Tayyib, barakallahu fikum, naktai bihadza. Subhanakallahumma.